bagi orang yang berihram. Pada hadis yang pertama, hadis 2877 dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijamah, yaitu berbekam, sementara beliau sedang berihram. Hadis yang kedua, 2878 dari Ibni Buhaynah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama bitariqi Makkah wa huwa muhrimun wasata ra'sihi. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam di jalan ke Mekah atau jalan Mekah sementara beliau sedang berihram. Di mana bekamnya? Wasata ra'sihi, di tengah kepalanya. Jadi beliau sedang berihram, beliau dibekam di tengah kepalanya. Baik, Imam Nawawi menjelaskan, wa fi hadzal hadis, di dalam hadis ini dalilun li jawazil hijamati lil muhrim, boleh berbekam bagi orang yang berihram. Dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya berbekam bagi orang yang berihram. Waqad ajma'al ulama'u 'ala jawaziha lahu fi ar-ra'si wa ghairihi. Telah sepakat ulama atas bolehnya bekam tersebut bagi orang yang berihram di kepalanya dan di lainnya, yaitu mungkin di kakinya, di punggungnya. Idza kana lahu uzrun fi dzalik, kalau seandainya di dalam perbuatan itu dia memiliki alasan, memiliki alasan, memiliki uzur. Wa in quti'a sya'ru hina idzin, walaupun pada waktu itu rambut dipotong, sebab mau membekamnya di sini di kepala harus dipotong dulu rambutnya, dibersihkan. Kalau tidak, enggak mungkin dia akan bisa dibekam dengan baik. Lakin alaihi fidyatu liqat'i syar. Akan tetapi diwajibkan kepada orang yang berihram yang berhijamah ini fidyah, karena memotong rambutnya diizinkan, tapi karena ada memotong rambut maka dikenakan fidyah. Berapa fidyah itu? Memberi makan 6 orang fakir miskin. Fa in lam yaqta' fala fidyata 'alaihi. Kalau dia tidak memotong rambutnya, maka tidak ada fidyah. Ya, ini kalau seandainya dia berhijamah di punggungnya, di kakinya, yang tidak menyebabkan rambutnya dipotong, maka tidak ada fidyah. Berarti berhijamah, berbekam boleh, tidak ada fidyah. Tapi ketika dia melanggar seperti memotong rambut, maka dia membayar fidyah karena gara-gara motong rambut. Wa dalilul mas'alah, dalil dalam permasalahan ini, problematika ini, yaitu bolehnya berhijamah disebabkan ada udzur. Faman kana minkum maridan aw bihi adza min ra'sihi fa fidyah. Siapa di antaramu sakit atau ada penyakit atau ada yang mengganggu di kepalanya, fa fidyah, maka dia bayar fidyah dengan menghilangkan gangguan itu. Dan ini rambutnya seperti riwayat sebelumnya, yaitu di kepalanya kutunya banyak sekali sampai berjatuhan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia untuk memotong rambutnya, mencukurnya, tapi dia bayar fidyah. Yakni dalam mencukur itu tidak ada dosa karena ada udzur, tapi tetap dia membayar fidyah. Wa hadzal hadis محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عذر في الحجامة في وسط الرأس. Hadis ini ditafsirkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki udzur dalam berbekam di tengah kepalanya. لأنه لا ينفك عن قطع شعر. Karena di dalam berhijamah di tengah kepala itu tidak akan mungkin terlepas dari memotong rambut. Pasti. Amma idza arada al-muhrim al-hijamah li ghairi hajatin فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام لتحريم قطع شعر. فإن لم تتضمن ذلك بأن كانت في موضع لا شعر فيه فهي جائزة عندنا وعند الجمهور ولا فدية فيها. Yang di atas tadi pembahasannya, ada kebutuhan untuk berbekam dan dia berbekam di kepala, memotong rambutnya tidak berdosa karena ada penyakit, ada alasan, ada uzur, tapi tetap bayar fidyah karena memotong rambut itu. Baik. Amma idza أراد المحرم الحجامة لغير حاجة. Kalau seandainya orang berihram ini pengen berbekam tanpa kebutuhan, yakni pengen aja deh, bukan karena sakit. Orang berbekam karena sakit, maka dia berbekam. Berarti itu ada alasan. Sekarang dia lihat orang berbekam, dia pengen aja berbekam. Bolehkah orang yang berihram dia berbekam tanpa ada alasan, tanpa ada hajah kebutuhan? Baik, apabila dia berbekam tanpa hajah, tanpa kebutuhan, fa in tadammanat qat'a syar, kalau seandainya bekam itu mengharuskan memotong rambut, jadi proses dari membekam itu mengandung potongan rambut, itu memotong rambut, fahiya haramun litaharimi qat'i syar, maka haram. Ya, karena haramnya memotong rambut. Loh, yang tadi kok boleh motong rambut? Karena ada alasan. Karena ada penyakit. Yang sekarang dia bermukam tidak punya alasan, hanya kebutuhan aja. Kalau kebutuhan berarti memotong rambutnya. Kalau seandainya dalam bermukam itu harus memotong rambut, maka haram, enggak boleh. Ya. Fa illam tatadhamman dhalik bi an kana fi mawdi'in la sya'ra fihi. Kalau seandainya bekam itu tidak mengandung unsur memotong rambut atau bulu-buluan, yang mana tempat bekam itu tidak ada rambut di situ atau bulu-buluan, sehingga enggak perlu dihilangkan rambutnya atau potong rambutnya. Fa ya jaizatun indana wa inda jumhur wa la fidyata fiha. Maka menurut kami, yang menurut mazhab Syafi'i dan jumhur ulama, boleh dia berbekam dan tidak perlu fidyah atas bekamnya. Ya, karena hukum asal bekam boleh. Keluar dari darah dari tubuhnya tidak merupakan sebuah pelanggaran. Wa'ad bin Umar wa Malik karahataha. Ya'an bin Umar wa Malik karahatuhu akrahatuha. Diriwayatkan dari bin Umar dan Malik, Imam Malik, bahwa tidak menyukai berbekam itu. Wa Hasan al-Basri fiha fidyah. Menurut Hasan al-Basri, dalam berbekam itu ada fidyah. Daliluna, dalil kita yang mengatakan bahwa berbekam itu boleh, ya, kalau tidak ada rambut yang dipotong, tidak perlu bayar fidyah. Kalau menyebabkan dia memotong rambut, bolehkah berbekam? Hah? Gak boleh. Kenapa? Karena enggak boleh memotong rambut bagi orang yang berihram tanpa ada alasan. Haram baginya untuk memotong rambut. Kalau begitu, enggak boleh berbekam di bagian yang harus memotong rambut. Tapi kalau bagian yang tidak memotong rambut, boleh berbekam. Tidak ada bayar fidyahnya. Tapi kalau saya ini dia orang sakit, harus dibekam. Atau ada adza atau alasan yang membolehkan dia berbekam di bagian kepalanya, maka boleh dia berbekam, boleh dia motong rambut, tapi harus bayar fidyah. Bayar fidyahnya kenapa? Karena dia motong rambut. Dalam memotong rambutnya dibolehkan karena ada alasan. Maka mazhab kita, mazhab Syafi'i dan yang lainnya jumhur, ya. Daliluna, argumentasinya, anna ikhraj ad-dam laisa haraman fil ihram. Bahwasanya mengeluarkan darah tidaklah haram selama berihram. Itu dalil argumennya. Ya, jadi itu namanya dalil akli. Dalil akal. Enggak ada dalil, ya, yang mengatakan mengharamkan itu. Wa fi hadzal hadis bayanu qa'idatin min masailil ihram. Di dalam hadis ini ada penjelasan kaedah di dalam permasalahan-permasalahan berihram. Perihal berihram. Apa kaidahnya? Wahya annal halqa wal libasa wa qatlas saydi wa nahwi dhalika minal muharramat yubahu lil hajati wa alaih fidyah. Bahwasanya mencukur rambut, memakai pakaian Ya, ini maksudnya pakaian berjahit. Memuduh binatang buruan dan yang lainnya dari hal-hal itu diharamkan, boleh dilakukan lil hajah, karena kebutuhan. Wa alaihi fidyah, tapi tetap dia membayar fidyah. Kama ihtaja ila halqin aw libasin limaradin aw harrin aw baradin aw qatl sayyidin lil hajah wa ghairi dhalika wallahu a'lam. Seperti orang yang membutuhkan kepada memotong mencukur rambut atau berpakaian, memakai pakaian karena sakit atau karena panas atau karena dingin, atau memerlukan untuk membunuh binatang buruan karena kebutuhan, wa ghairi dhalik, ya, dan yang lainnya, wallahu alam. Jadi boleh dia melakukan itu karena kebutuhannya. Namun kalau seandainya memotong rambut atau mencukur rambut atau memotong kuku atau memakai pakaian karena ada alasan, yaitu karena sakit dan yang lain karena kebutuhan, maka boleh dia lakukan, tapi dia bayar fidyah karena melanggar, ya, karena melanggar larangan, dia bayar fidyah. Baik. Kalau seandainya ada orang sengaja memakai pakaian yang berjahit karena takut ditangkap polisi. Loh, kok tangkap polisi takut? Kenapa? Apa fasalnya? Apa permasalahannya? Karena dia berangkat melaksanakan haji ilegal, tidak punya surat jalan, ya, atau dari Indonesia dia tidak punya visa haji, dia pergi visa ziarah, ya, ada travel yang memberikan layanan visa ziarah turis. Nah, nanti pesawat ini pergi ke Jeddah dulu, ke Riyadh. Dari Riyadh kadang-kadang mereka naik bis, ya, dengan pakaian yang lengkap. Sampai di miqat, mereka enggak pakai baju ihram, tapi masih pakaian lengkap. Ketika checkpoint masuk ke arah Mekah, mereka tidak seperti berihram. Kalau enggak seperti berihram, dibiarin aja masuk ke dalam. Sampai ke dalam baru nukar pakaian ihramnya. Ya, boleh enggak ini? Nanti kalau misalkan enggak, kalau enggak diakalin seperti itu, kita ketangkap oleh pemerintahan Saudi, ya, oleh polisinya, itu nanti cap jempol. Kalau cap jempol, setelah itu 10 tahun enggak bisa masuk ke Arab Saudi. Di blacklist dia selama 10 tahun. Taib. Maka apa hukumnya dalam hal ini? Haram, enggak boleh. Pertama, dia memakai pakaian itu kena di haram. Berdosa dia. Yang kedua, melakukan prosesi ke sana itu dengan proses ilegal. Ya. Berarti ada unsur kesengajaan dia untuk melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu memakai pakaian berihram, pakaian yang berjahit. Jadi ini kena dosa dia. Tapi kalau karena ada kebutuhan, karena sakit, dia harus pakai baju, ya, menggigil dia harus pakai baju, pakai selimut dan seterusnya, maka boleh dia pakai. Lalu apa yang dilakukan? Dia bayar fidyah. Ya. Wallahu taala alam, sampai di sini saja dulu pembahasan kita tentang satu bab saja yang kita ambil. Ya. Pertanyaan tidak ada yang masuk, ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.